Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sahibu syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para habib, bil khusus guru kita, komandan kita, Fadilatul Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf, nata'an Allah bi kulli hayatih, wa nafa'an Allah bi 'ulumih, wa adam Allah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Para kiai, Sayyidul Walid, Sayyidul Syekh, Romo Kiai Haji Anwar Mansur, Romo Kiai Haji Zainuddin Jazuli, bersama seluruh kiai yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebut asmanya satu persatu, para ibu nyai, bidadari-bidadari surga yang di sebelah sana, yang kita hormati para pengurus pramuka, bersama seluruh pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, terkhusus Gus Ipul yang telah mengakhiri masa tugasnya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur 2 periode sesuai dengan yang telah disampaikan tadi, walaupun sudah tidak menjabat sebagai Wakil Gubernur, tapi insya Allah beliau akan selalu berkontribusi aktif dalam rangka memperjuangkan kemaslahatan umat. Beliau akan selalu berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama. Beliau akan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan Gus Ipul senantiasa diberikan kesehatan zahir batin, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin Allahumma. Syekh Hermania terutama Jawa Timur yang ada di hadapan saya ini semuanya generasi muda. Aku rakyat orang sing kuat blas. Luar biasa. Memang sudah saatnya kita memikirkan tentang regenerasi. Para jamaah, akhir-akhir ini banyak manusia yang turun derajatnya karena ikut-ikutan kelakuan dari makhluk yang lebih rendah, yaitu binatang, yang hanya sibuk menjalankan proses reproduksi tapi tidak mau memikirkan dan mempersiapkan proses regenerasi. Akhir-akhir ini banyak manusia yang turun derajatnya karena ikut-ikutan kelakuan makhluk yang lebih rendah, dalam hal ini mohon maaf binatang, yang hanya sibuk menjalankan proses reproduksi tapi tidak mau memikirkan dan mempersiapkan proses regenerasi. Kita seakan-akan secara otomatis terdidik untuk kapitalisme, materialisme yang orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga rata-rata orang sekarang kalau dari segi penghidupan sudah baik, tapi justru dari segi kehidupan buruk. orang-orang seusia kita dari segi penghidupan mungkin sudah jauh lebih kaya daripada orang-orang zaman dulu. Wong-wong seumuran sampean kalau dari segi penghidupan luwih sugih tinimbang wong biyen. Wong biyen mangan sego putih lawuh iwak pitik niku lek mboten dina-dina becik ora keturutan. Saiki mangan sego putih ben dina perkara iwak pitik urusanmu. Biyen arep mangan lawuh telur goreng ngenteni lek ana ndok kopyor. Biyen akeh wong lara mergo kurang mangan, lan niki akeh wong lara mergo kakehan. Dulu bisa beli baju baru itu kalau enggak lebaran enggak bisa. Iso tuku klambinya iku nek riyoyo. Kuwi anake wong sugih sing iso tuku klambi anyar wayah riyoyo. Lah anake wong ora duwe najan riyoyo yo ora tuku klambi anyar. Yo klambi lawas diwenter. Ayo jujur, sampeyan biyen sek cilik nek ditukoke klambi karo wong tuwa sampeyan, klambine sedengan nopo klodoken? Klodoken. Tujuane cek awet. Yo gayae protes, bapak klambiku klodoken. Gak apa-apa nak, kok suwe-suwe rak sedengan. Ditelateni temen, yo sedengan. Tapi sedengane yo suwampung wis elek. Kula niku zaman cilik, sirah kula niku cocok gede. Dapat ditukoke kopiah diluk sesek. Ditukoke kopiah diluk sesek. Ditukoke kopiah diluk sesek. Akhirnya kali bapak kula ditukoke kopiah sumpah bodi. Ya sedengan kok dibitingi. Kapan wis sesek aku laporan, bapak wis sesek kegampang akhirnya bitingi di setel. Jadi kula niku nanti ngalami nganggo kopiah bitingan. Omah wong saiki omahe wis apik-apik kabeh, sekarang enggak ada rumah jelek. Betul? Ngapunten, nek wong biyen omahe elek-elek, saiki mboten enten omah elek. Orang sekarang rumahnya bagus-bagus. Kadang-kadang sampean kok merasa rumahnya jelek, para jamaah? Sebenarnya rumah sampean itu enggak jelek. Cuma ada tetangga bangun rumah lebih bagus daripada rumah sampean. Yo cuma salah posisi ngono ae. Makanya api elee omah itu kodok karo rupanya wong wedok. Wong wedok kadang-kadang iso ketok ayu, kadang-kadang iso ketok elek, tergantung jejerane. Mulane mbak-mbak, taman yang pengen ketok ayu, tunggu sak tunggu sing hati-hati. Taman goleo rombongan elek. Kapan dijejeri wong ayu, cepet-cepet ngalih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari segi penghidupan kita sekarang sudah baik, tapi kalau dari segi kehidupan kita buruk. Apalagi mohon maaf, akhir-akhir ini kita dipaksa untuk menjadi manusia-manusia ambibi, manusia-manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu rata-rata hidupnya cuma di dunia nyata saja. Tapi kalau orang sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru yang lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Buktine kabeh rata-rata tangane wis do nyekeli HP. Maka ngapunten-ngapunten, saya itu akhir-akhir ini kalau dapat undangan suruh ceramah itu suka berat di hati. Kenapa berat? Ya karena saya menginginkan ngaji itu di dunia nyata, tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi 80% hidupnya di dunia maya. Orang ngaji zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu ngaji betul-betul konsentrasi, bawa kitab, dicatat, ditulis, diapalke, diamalke. Sekarang enggak. Sekarang kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Lah kayak gunung-gunung kayak. yang ceramah pedengkengan, yang sebelah sana chattingan. Ini yang suka berat di hati. Kalau kesabaran nggak kuat itu kadang-kadang ya Allah, gimana kita harus ceramah sementara jamaah yang dihadapi ada yang video call, ada yang update status, ada yang bikin story. Maka mohon maaf, orang sekarang jam tidurnya jadi mundur. Ya gara-gara setan gepeng itu. Kalau orang dulu malam jam 9, jam 10 paling malam udah tidur. Sehingga bisa tahajud, bisa sholat subuh berjamaah. Wong biyen sore wis turu, jam 9, jam 10 wis turu wong biyen. Makanya wong biyen anake akeh-akeh. Jadi wong ini mbok iso kepiro. Sore wis turu. Kalau anak sekarang tidurnya jam 2 dini hari, jam setengah 3 dini hari. Sehingga subuhnya kesiangan. Ada yang bangun pagi-pagi bukan karena takut ketinggalan sholat subuh, tapi takut ketinggalan mulia, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kerja. Ayo sampean lebih susah mana? Ketinggalan sholat jamaah sama ketinggalan HP? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kesimpul seusai jadi wabuk dua periode sampai keliru kabeh aku. Ora tega rasane aku. Beliau terus ingin berjuang demi proses regenerasi, artinya melahirkan anak historis, bukan sekedar melahirkan anak biologis, melahirkan generasi yang historis, bukan sekedar generasi yang biologis. Jadi nek gak tak terangke gak kira mudeng. Nyumpang ngapunten nggih, kula kirang tata krama kurang adab, kula suwun adab, tapi karena diperintah sama guru-guru kula mestine kula penunggu mawon, malah arep mundur yang isor kene aku. Tapi sama Habib Syah suruh berdiri, sama Romo Yai yang baru mansur suruh berdiri. Ya wis kalah. Nasibnya santri ini. Melahirkan generasi yang historis, bukan generasi biologis. Melahirkan anak historis, bukan anak biologis. Anak historis itu anak dan generasi yang mampu mencetak sejarah, menggoreskan dengan tinta emas jauh lebih baik daripada generasi sekarang. Itu yang dimaksud generasi historis. Kalau anak biologis itu anak hasil departemen perungluk-unglukan. Unglukan dadi. Itu sekedar anak biologis. Mohon maaf ya, kalau hanya sekedar anak biologis, menungsoi kalah karo pinte. Pinte sukses kok mendidik anak-anaknya. Pinte itu sukses mendidik dan mengantarkan anak-anaknya. Ngapunten, saya itu kalau lihat ada kakek-kakek, nenek-nenek yang ngomong mutu, itu saya kasihan. Dicampur ke dunia, mesakit, diamet, uang tua, diporo, bocah cilik. Dan sekarang kan banyak orang itu begitu tua, profesinya jadi MPR, ngomong mutu, resik-resik. Gajinya 3M, mumet-mumet mencret. Tugas mbah itu bukan mendidik cucu. Tugas mbah itu mendidik ayah dan ibunya cucu. Makanya le ono mbah kok dipasrahi putu gelem mbah putu. Sing dipasrahi putu dan dibalekke. Mbah itu bukan pendidik cucu yang sukses. Ono putu didikin yang mbah, gak kira dadi wong luwe. Soalnya mbah itu prinsipe sing penting putune anteng, seneng. Bukan pendidik yang baik untuk cucu. Mbah itu pendidik ayah dan ibunya cucu. Nah ini sing tak maksud kalah karo pitik. Ngapunten-ngapunten ya. Sak donya iki ora ono bapak pitik sing tanggung jawab. Golekno wae golek sampeyan. Sak donya ya ora ono bapak pitik sing tanggung jawab. Ana pitik lanang, golek pitik wedok. Nek gedhe jenenge babon, nek enom jenenge doro. Begitu nemu dirayu pakai rayuan terminal. Biasanya muter ping pitu tawa. Tawa. Lah pitik sing wedok manut, ndoprok mengoko. Sing lanang munggah clingkrik gasak cetet mundur gaber-gaber. Ningkre. Sak donya ora ono bapak pitik tanggung jawab ora ono. Tapi ibu pitik sukses mengantarkan anak-anaknya. Ayo. Ibu pitik ngendoke ikhlas, anggerme khusyuk. Jangankan doknya sendiri, dititipin doknya bebek, dititipin doknya entok, dititipin doknya banyak, khusyuk le anggrem. Begitu netes, anak-anaknya dididik, diantarkan. Begitu besar, sing lanang dipendeli, dipecoi, dadi jago. Sing wedok dipendeli, dipecoi, wis gedhe, dadi babon. Tanpa merepotkan neneknya, makanya orang lembah pitik ngomong putus. Jauh saya ini ngomong putus berarti kalah karo Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, untuk proses regenerasi ini, jamaah sekalian, saya punya rumusan sederhana. Setelah ini selesai, yuk saya kurang sehat. Jadi sesungguhnya pengenane ketemu kali gusipul ngene ngaju gusipul sipuran sehat nganggo jas tak pikir mari kawin maneh kok banter nganggo jas ternyata gusipul kurang sehat malu ngoten ganti kula sing kurang sehat niki kok ngomong mboten tabib saya karo gusipul mboten budal kula gak kuat kula sampe bojoku tak gowo motor dadi turun dalane karo dicetik soalnya pijetane bojo kuwi najan ora penak. Pijetane bojo kuwi najan ora penak. Modele iso dadi tombo. Didemek tok ame ana iso nata dhewe. Ada satu rumusan sederhana ya. Ada satu rumusan sederhana. Kalau anak manusia sebagai makhluk yang paling sempurna ini berasal dari benih yang tidak bervaritas. Tolong perhatikan, ini nanti kata-kata saya akhirnya as semua. Saya ulang. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas karena ayah dan ibunya tidak jelas, apalagi itu produk dari hubungan bebas dari keluarga yang tidak memperhatikan moralitas, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat memberikan ASI tidak diberi ASI secara tuntas, apalagi dibesarkan di lingkungan yang keras tapi tidak tegas, di usia emas tidak diarahkan ke pendidikan yang pas dan berkualitas, apalagi keluarga ini dekat dengan narkoba dan miras, karena kaya hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas, ketika anak ini memasuki usia pubertas, kalau dia pasif biasanya jadi pemalas, kalau dia agresif biasanya beringas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtibmas. Aman. Angel ini dong. Angel ini, karangnya suwe. Oke, saya ulang. Dipikir itu negai sombal ini. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi ini produk dari hubungan bebas LKMD, lamaran keri meteng dhisik, atau pemilu perkawinan hamil dahulu. Cari wong Surabaya meteng sik diri meteng dhisik rabi kari. Eh bojo Bojonegoro yang MBA, Merit by Action. Bojonegoro. Lek bahasa Surabaya yang tengsik diri, mentengsik rapi kali. Eh bojo Bojonegoro ini MBA, Merit by Action. Kemudian saat mengandung, proses assembling 9 bulan 10 hari itu ibunya tidak ikhlas. Kemudian waktu memberikan ASI yang harusnya 2 tahun tidak tuntas. Mikir lalu. Ketika memasuki usia emas tidak dipilihkan lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Apalagi itu di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas. Karena merasa kaya, hanya anak itu hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Pendidikannya model ayam broiler bukan model ayam kampung. Yang benar itu pendidikan kan model ayam kampung. Nah, rata-rata orang sekarang kalau merasa kaya, anaknya dididik model ayam broiler, diimunisasi, diproteksi, diisolasi, makan minum tinggal konsumsi, ya lemu resi gede lek ndo jero kandang. Bareng ana angin kandange jebol morat marit ayame arek drongak-drong. Telat-telat. Tabrakan lak koncoe sengkleh suwi. Kesenggol kancane guling. Bandingkan dengan ayam kampung. Pendidikannya seperti itu. Tarung jebret-jebret gubrak gete mentel. Ketabrak sepeda ontel. Sepeda lewat tang duber sepeda. Ini pendidikan model ayam kampung. Makanya kiai-kiai top sedoyo dalamnya kampung. Kalau kiai dalamnya kampung top serama tektop asli. Kiai-kiai top semua berasal dari pendidikan-pendidikan kampung. Makanya untuk remeno kampung. Nah selanjutnya saya mengingatkan kembali, karena ini bicara regenerasi berarti bicara peradaban. Kalau bicara peradaban berarti bicara sejarah. Kemarin beberapa waktu juga saya singgung, sejarah itu ada 3 unsur, masa lalu, masa kini, masa depan. Dulu, sedang, akan. Halo? Balik nih, masa lalu, masa kini, masa depan. Telah, sedang, akan. Dulu, sekarang, nanti. First time, present time, next time. Jadi, masing-masing mewakili zamannya. Saya mengingatkan kembali saja, masing-masing mewakili zamannya. Masa lalu, diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Masa depan diwakili oleh generasi muda. Sehingga dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Jawabnya, orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak berharap terhadap masa depannya lagi. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah banyak lupa tentang idealismenya di masa lalu, tapi juga sudah tumpul kalau diajak bicara tentang masa depan. Dan kalian adalah generasi muda, manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Masing-masing punya karakter, saudaraku. Orang tua itu suka bernostalgia. Orang dewasa suka akrab dengan realita, sedang anak muda itu akrab dengan idealita. Maka kakek nenek kalau didatangi cucu sukanya bercerita, ayah ibu kalau anaknya mengadu alasannya sibuk kerja. Anak-anak itu paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi, tokoh dewasa sibuk dengan prestasi, rebutan kursi, koalisi, korupsi, dagang sapi, korupsi. Sementara tokoh muda hanya bisa mimpin demonstrasi ahli caci maki. Ngapunten. Maka kalau bicara soal masa depan itu bukan untuk saya, bukan untuk Anda semua, tapi untuk anak-anak kita. Kalau saya yang bicara soal masa depan, bukan untuk saya, bukan untuk orang tua saya, tapi untuk anak-anak saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah rahimakumullah, orang tua dulu itu punya filsafat tinggi, filsafat yang luar biasa, suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Maka nelayan Jawa ki akeh tanah pak peringan, tanah sing digawe wit pring. Ternyata apa? Di dalam rumpun bambu tersimpan tiga kekuatan sejarah yang berjamaah dalam kesatuan. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya bongkotan, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Sehingga dulu zaman-zaman pergerakan, itu yang dibicarakan tentang masa depan, yang diajak berjuang, yang diseru, bukan yang dewasa, bukan yang tua, tapi yang muda. Maka semboyannya, mari bung, rebut kembali. Bukan mari pring, rebut kembali. Kalau mari bongkotan, rebut kembali. Tapi mari bung, rebut kembali. Karena ini bicara tentang masa depan, maka kalian generasi muda. Sehingga Indonesia ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir. Surabaya punya Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid, ada Bung Ipul. Nah, kita harus mewarisi sifatnya bung. Satu, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip delengen. Bungi mesti jejeg lancip. Ana bung kok ketul bengkok, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman, mesti ngerusak barongan. Artinya orang itu harus idealis tapi kritis, tegak lancip. Yang kedua, bung itu selalu ingin lebih tinggi dari siapapun. Jangankan bongkotan yang sudah tumpul, pring yang menjulang tinggi harus bisa diselip. Saya harus lebih tinggi, saya harus lebih tinggi. Ini cita-citanya bung. Ada bung kok gak kepengen tinggi, itu bung punting, bung bungke. Bahasa Inggrisnya jaketnya bung itu the slum pring. Kenapa? Ya karena belum siap keluar. Keluarin. Harus membentengi diri. Aku kudu jaketan. Bung kok ora jaketan, iso dikropoki garangan. Iki dekan wong iso meletet, ora sido dadi pring. Maka harus eksklusif dalam rangka protektif. Terus giatkan dalam bersholawat. Terus sama nek kepengin hasil hajate. Kula niki alhamdulillah beliau-beliau berdua kula angsal ijazah saking Romoya yang Anwar Mansur waktu ngaji teng Bidili. Niki tak ijazahne nang panjenengan. Ken sing ngaten ngata-ngata kelen mau lakon tiga Rasulun min amfusikum hajin alaihi ma anitum harisun alaikum fil mu'minin la rahmur rahim. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amal terus, aku lek dijajahi wong tak amal terus. Kalau kepanggil tapi diri kalau ngomongnya yang baru Mansur, kodokan bare tapi kono alim ini ke belas. Kula amal ke, dijajah nanti gak bisa. Mari maghrib, untuk sholawat, minimal 100. Mari maghrib, untuk sholawat, minimal 100. Hajat moko ayat yang pekat. Moga pakai amin. Ini kadang-kadang lagu saya itu jamaah ini untuk medit maringi jajah. Makanya sama tak maringi jajah ini. Bi ayyi syighatin nganggo sehat topo ae terserah sama yang melawat itu. Terserah monggo bi ayyi syighatin nganggo sehat topo ae. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, shalli 'ala Muhammad, shalli 'ala Muhammad, shalli 'ala Muhammad, shalli 'ala Muhammad, shalli 'ala Muhammad, shalli 'ala Muhammad. Paling 2 menit wis rampung nek monggo terus. Sak suwe sebenere 5 menit. Muga-muga wonten manfaate semula nggih. Nek pangapunten ingkang agung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.